بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، أما بعد. Ayo ikhwah wal akhwat, kita lanjutkan pembahasan Fathul Qarib. Kita sampai di fasal yang baru. Ini fi ma yata'allaq bil mayti min ghuslihi wa takfinihi wa salati alaihi wa dafni. Ini fasal tentang apa saja yang terkait dengan mayit, dengan jenazah ya, kalau bahasa Indonesia. Jenazah. Iya. Bisa enggak? Sebentar, ini enggak banyak. Enggak terlalu panjang. Ini sebenarnya ada sendiri ya. Oh, enggak ada. Memang ini aja sih. Iya, memang ini aja. Ini masih perkara kitab salat ya. Masih bahagian dari kitab salat. Baik, jadi fasal kita hari ini adalah fasal tentang sesuatu yang berkaitan atau apa saja yang berkaitan dengan jenazah. Baik berupa memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya, dan apa biasanya? Menguburnya, ya begitu. Iya, bahasa menguburnya. Oh, mengembumikannya. Iya, mengembumikannya. Baik. Ya ta'ala aku tuh film mudhari. Iya. Ibnu Mustatir tadi lu keluar. Mayitnya kepada mayit. Benar, kepada isi mausul itu sendiri. Jadi apa saja yang berkaitan? Yang berkaitan adalah apa saja itu tadi. Jadi sesuatu yang berkaitan, ma bisa kita artikan apa saja ataupun bisa kita artikan sesuatu. Jadi tentang sesuatu yang berkaitan dengan jenazah berupa memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya, dan mengebumikannya. Wa yalzamu ala tariqi fardil kifayati fil maitil muslimi ghairil muhrimi wasyahidi arba'atu asya. Tata cara yang lazim di dalam melaksanakan fardu kifayah terkait jenazah yang muslim, ya, terkait jenazah yang muslim yang bukan berihram, yang bukan syahid, ada empat cara, arba'atu asya, yaitu ghusluhu, memandikannya, wa takfinuhu, dan mengkafaninya, wa salatu alaihi, dan menyolatkannya, wa dafnuhu, dan mengebumikannya. Itulah tata cara yang lazim kita lakukan di dalam melaksanakan fardu kifayah terhadap jenazah yang muslim yang bukan berihram dan bukan syahid. Ya, empat ini yang lazim kita lakukan, yaitu memandikan jenazah muslim yang bukan muhrim dan yang bukan syahid tersebut, lalu mengkafaninya, lalu menyolatkannya, dan mengebumikannya. Wa illam ya'lam bihalil mayti illa wahidun ta'ayyana alaihi ma dzukir. Dan jika enggak ada yang tahu terkait kematian si jenazah tersebut kecuali satu orang, ya, kecuali seorang, maka diharuskan atasnya untuk melakukan apa yang disebutkan tadi. Ya. Maksudnya ta'ayyan adalah menjadi wajib ain, yang kalau sebenarnya adalah fardu kifayah, ya, wajib kifayah. Sehingga kalau misalkan kasusnya seperti ini, ya ini tidak ada yang mendengar, ya, tidak ada yang mengetahui akan kematian seseorang tersebut kecuali dia sendiri, maka wajib ain bagi dirinya untuk melakukan keempat hal tersebut. Maksudnya yang tahu satu orang aja yang mati dan iya, tidak ada bisa menolong lain selain dia. Bukan, nggak ada yang tahu, bukan nggak ada yang bisa nolong, nggak ada yang tahu. Jadi karena nggak ada yang tahu, maka wajib ain baginya. Jadi dia nggak boleh merasa wajib kifayah, sebab hanya dia yang tahu. Dia nggak boleh merasa wajib kifayah, kemudian dia nggak melaksanakan, nggak menunaikan fardu tersebut terhadap si mayit, maka menjadi wajib ain. Ya, ta'ayyana alaihi ma dzukir. Jadi menjadi keharusan baginya untuk melakukan apa-apa yang kita sebutkan. Sementara kalau misalkan yang mengetahui kematian si mayit tersebut itu enggak cuma kita, maka kita boleh enggak hadir begitu. Maksudnya tidak ada bukan boleh ya, maksudnya tidak wajib ain untuk hadir begitu. Untuk melaksanakan fardu kifayah tersebut. Nah, demikian. Tapi jika seandainya yang tahu cuma dia sendiri ya, jadi wa illam ya'lam bihalil mayti illa wahid, jika enggak ada yang tahu keadaan si mayit kecuali dia sendiri, ta'ayyana alaihi ma dzukir, maka menjadi ain baginya, menjadi fardu ain atasnya untuk melaksanakan keempat hal tersebut. Wa ammal maitul kafir, ya karena kan di atas kita katakan fil maitil muslim. Ya, jadi empat hal itu kita lakukan pada mayit yang muslim. Nah, adapun al maitul kafir, fassalatu alaihi haramun harbiyan kan au dhimmiyan. Dan adapun untuk mayit yang kafir, maka menyolatinya adalah perkara yang haram untuk dilakukan. Baik kafirnya adalah kafir harbi ataupun kafir dhimmi. Maksudnya kafir yang diperangi ataupun kafir yang dilindungi, kan? Wa yajuzu ghasluhu fil halain. Namun boleh memandikan al-maitul kafir, jenazah kafir tadi, boleh memandikan jenazah kafir tadi pada dua keadaan tersebut. Ya, namun boleh memandikan jenazah kafir tadi pada dua keadaan tersebut. Tapi tidak boleh menyolatinya, haram. Dua keadaan, maksudnya dua keadaan yang mana ini? Iya, baik. Harbi dan zimmi. Ya. Jadi baik yang harbi maupun yang zimmi boleh kita mandikan. Namun haram kita salati. Wa yajibu takfinud dhimmi wa dafnuhu dunal harbi wal murtaddi. Oh, ngeri ya. Baik. Dan wajib mengkafani kafir yang zimmi, ya justru, dan mengebumikan kafir zimmi tersebut. Namun tidak berlaku untuk kafir harbi dan kafir murtad. Jadi hati-hatilah terhadap riddah ya ikhwah. Karena riddah itu aslinya udahlah haram disolati juga enggak dikebumiin. Campakan ke sungai kalau perlu. Begitulah hukuman untuk orang yang riddah. Nih, campakan ke laut, campakan ke sawah. Begitulah. Ya mungkin kita akan beranggapan, wah ekstrim sekali, gak ada kasihannya. Ini penghinaan terhadap ataupun pelajaran bagi mereka yang ridda. Karena kalau gak dikasih pelajaran manusia ini gak, semakin ke belakang ataupun lambat laun, itu jadi melembek gitu loh. Kesalahan jadi gak tahu kita, kalau gak pernah ditegaskan. Kalau gak pernah dikasih tahu bahwa ini adalah perbuatan yang kufur, ya karena menjaga kelembekan dakwah ataupun sebagainya lah, dengan alasan-alasan sebagainya kan, ya, dengan alasan menyelamatkan manusia lah intinya kan, ya, ini bisa jadi semakin lama semakin orang nggak tahu kalau itu nggak boleh gitu. Dianggap orang itu boleh-boleh aja. Saat ini kalau orang ditanya, semua orang akan berkata, ketika ditanya apakah boleh berhukum dengan hukum selain yang Allah turunkan, hampir rata-rata umat Islam jawabnya nggak apa-apa. Kenapa? Karena nggak pernah diterangkan. Karena kalau diterangkan dianggap Islam itu keras, Islam itu ekstrim, nggak punya belas kasihan, nggak punya peri kemanusiawian, kan gitu. Ya begini kalau akibatnya, kalau nggak dikasih jazar, kalau nggak diperingati. Jadi memang harus ada pengajaran gitu ya, memang harus ada peringatan. Ya, seperti ini. Jadi untuk yang harbi dan untuk yang murtad nggak perlu dikebumiin. Ya, karena di sini katakan, wajib takfinu dhimmi wa dafnuhu, wajib mengkafani kafir dhimmi dan mengebumikan kafir dhimmi, dunal harbi wal murtad, namun tidak bagi mereka yang harbi dan yang ridda. Wallahu a'lam bishawab. Ya begitulah ya. Jadi dhimmi itu, iya maksudnya dikasih apa, dhimmi itu jadi bayar pajak gitu. Ya, bayar upeti kepada pemerintah. Kepada pemerintah muslim. Kalau yang di zaman aman, di jamin aman itu apa? Zimia. Ya, inilah dia. Zimia, itu yang bayar upeti itu. Kita tubuh perang. Kalau harbi itu orang kafir yang sedang kita perangi. Adapun saat dia zimmi dalam perlindungan kita, maka dia harus bayar upeti kepada amir mukminin apa? Amirul mukmininnya kan begitu. Nah, demikian. Ya jadi perkara-perkara kayak gini ya ikhwah, maksudnya sebahagian kita yang ngaku Syafi'i ya, kan begitu. Jangan beranggapan ini cuma datang dari kelompok Salafi ya. Ini dari Syafi'iyah juga begini, sama perkara-perkara ini sama. Ya. Begitu. Nah, demikian. Jadi jangan beranggapan kalau Syafi'iyah beranggapan itu kan orang-orang Wahabi itu yang kayak begitu kan ya. Ya ini enggak. Ya Syafi'i juga begini kan itu sama. Nah, demikian. Wa ammal muhrim idza kuffina fala yastaru ra'suh. Dan adapun untuk yang lagi berihram, maksudnya jenazah yang muhrim ya, jenazah yang berihram, idza maksudnya bukan jenazah yang berihram ya, tolong. Ya, maksudnya bukan jenazah yang berihram, maksudnya dia berihram kemudian dia meninggal gitu ya. Wa ammal muhrim idza kuffina, kalau dikafani. Jadi ini catatan untuk yang di atas ya. Karena kan di atas dikatakan pada jenazah yang muslim yang bukan muhrim ya, dilakukan empat hal tersebut. Nah, adapun kalau yang muhrim, maka ketentuannya begini catatannya. Kalau dia dikafani, fala yustaru ra'suh. Maka kepalanya tidak ditutup. Wala wajhul muhrimah, dan juga wajah yang perempuannya itu enggak ditutup. Ya, wala wajhul muhrimah. Karena kan memang di Syafi'iyah itu kan wajah itu aurah ya. Nah, walaupun wajah juga enggak ditutup. Maksudnya wajah perempuan itu kan aurah. Nah, jadi walaupun dia perempuan wajahnya enggak ditutup. Nah, demikian. Iya, wajib. Ya, itu bukan cuma cadar ya, matanya juga. Iya, matanya juga ya, bukan cuma cadar. Jadi jangan lagi-lagi bilang kalau ini cuma pandai-pandaian Wahabi ya. Enggak, ini Syafi'i juga ya. Ya, kita kan harus adil ya di dalam menyikapi pandangan. Nah, baik, gimana? Kan lagi santernya, Oh nah, iya, benar. Jadi, itu kan ada. Jadi kalau misalnya pendian opung yang pertama di bawah, lalu ditimpa dia di atas, jarak meninggalnya berbeda, apa boleh? Itu kayak mana? Maksudnya di... Gini, ini kuburan. Udah nggak ada lagi mayatnya gitu? Mayatnya udah nggak ada lagi, nah tinggal kerangkanya aja. Berarti itu... udah habis. Udah habis lah itu. Inilah kuburan. Ini aku laki-laki. Selang berapa tahun meninggal? Si nenek. Kuan ketimpa karena dia. Gimana? Hukumnya haram, hukum asalnya. Iya, kecuali darurat. Nah, soalnya saya lihat menguburkan dua mayit di dalam satu lubang kan nggak boleh. Perihal santer yang iya, kejadian betul. Ini. Iya. Jadi timbul pertanyaan, jadi kalau meninggalnya pertama si laki-laki, baru kemudian meninggal ditimpa lagi di atas, nggak boleh juga. Nggak boleh. Kecuali kuburannya sudah nggak muat lagi. Ah, iya, memang di jalan kapur. Padat ya, berarti ya udah mau enggak mau yang punya, karena kan kalau yang orang lain punya kita ambil nanti marah pula kan. Jadi yang masih sekeluarga pun digitukan juga karena enggak ada lahan. Iya, kalau enggak ada lahan itulah. Oleh karena itu kecuali darurat. Hukum asalnya enggak boleh. Ya, hukum asalnya enggak boleh. Ya, karena kuburan harus dihormati. Jangankan dibongkar, didudukin aja enggak boleh. Jangankan dibongkar, didudukin, diinjak, dilangkah aja nggak boleh. Kok orang lagi dibongkar? Kan gitu. Demikian. Iya. Kecuali darurat. Kan gitu. Makanya jika darurat. Makanya sama seperti itu juga, ya ikhwah. Begitu pula dengan melangkahi dan menginjaknya. Jika itu darurat, ya maka nggak masalah. Jangan pula nanti antum melihat orang melangkahi kuburan, wah ini nggak nyumnah ini. Orang memang udah darurat, nggak bisa lagi. Sebab kuburan udah... sempitnya bukan main, yang nggak ada lagi jalur buat kita kan. Makanya kalau darurat itu babnya udah berbeda. Makanya oleh karena itu tadi saya beri catatan, ketika antum melihat ada orang ngelangkahi kuburan, jangan langsung bilang dia nggak nyunnah kan gitu ya. Karena bisa jadi dia itu mau nggak mau, sebab darurat sifatnya. nggak bisa dihindari lagi karena terlalu rapatnya kuburan itu. Mau dari mana, dari segala sisi pun nggak dapat, mau nggak mau terinjak. Ah, terus nggak rapi lagi kan, ya kan tentu menyusahkan karena posisinya nggak rapi. Kecuali di perkuburannya itu benar-benar dari awal nyusunnya kan begitu, disusun benar-benar. Nah itu enak kan. Iya, otomatis kan. Karena kalau nggak menyulitkan waktu kita ngebawa sampai ke kuburannya, ya makanya insya Allah itu bab-bab darurat yang dapat udzur gitu lah, yang kita dapat udzur akan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Jadi itu tentang untuk mereka yang muhrim. Wa amma syahid fala yusalla alaihi. Adapun untuk yang syahid, maka dia tidak disolati. Jadi untuk yang syahid tidak disolati, kama dzakarahul musannif biqaulihi, sebagaimana yang disebutkan oleh musannif sendiri, yaitu Imam Abu Syuja, di dalam pernyataannya, wasnani la yughassalani wa la yusalla alaihima. Ada dua orang yang dia itu tidak perlu dimandiin dan enggak perlu disolati. Ahaduhuma asyhadu fi ma'rakatil musyrikin. Yang pertama yang enggak perlu dimandiin dan disolatin itu adalah orang yang syahid di dalam peperangan ataupun melawan kaum musyrik. Fi ma'rakatil musyrikin. Wa huwa, dan dia adalah, ya, maksudnya yang syahid ini, ya, wasyahidu man mata fi qitalil kuffar bisababihi. Jadi syahid itu adalah, definisi syahid adalah man mata fi qitalil kuffar bisababihi. Ya, orang yang mati di dalam peperangan terhadap orang kafir, yang dia mati disebabkan oleh peperangan tersebut, bisababihi. Ya. Yang alasan kematiannya disebabkan oleh peperangan tersebut. Sawa'un qatalahu kafir mutlaqan, baik yang membunuhnya adalah benar-benar orang kafir, au muslimun khata'an, atau orang muslim secara tersalah. Au ada silahuhu ilaihi, atau senjatanya jadi bumerang gitu. Senjata makan Tuhan kan. Ya kan enggak, bukan enggak mungkin ya, namanya berperang kan. Au ada silahuhu ilaihi. Nah, ini masuk kategori syahid. Atau ini au saqata an dabbatihi, atau jatuh dari tunggangannya. Ya, au saqata an dabbatihi, itu sama kalau tadi, kalau yang bom meledak sendiri berarti au ada silahuhu ya. Belum sempat dilempar rupanya udah meledak duluan, atau mungkin pas ngelempar jatuhnya malah ke belakang gitu. Tentunya bukan bom bunuh diri ya, itu lain ya. Nanti jangan samakan pula, oh ini bom bunuh diri berarti. Jepang itu kan ada pernah kejadian itu. Orang Islam gitu? Enggak, orang Jepang. Dia meledakkan dirinya ke benteng musuh untuk memperjuangkan. Dalam Islam enggak boleh lah. Karena itu termasuk menjerumuskan diri kepada kebinasaan. Kalau dalam perang itu memang ada sistem kamikaze, dia pasukan pertama. Sebagai pertempuran. Nah, Islam tidak membudak kita seperti itu ya. Artinya apa? Ya sampai harus bunuh diri itu enggak ada. Ya, Islam enggak seperti itu. Islam itu menghargai nyawa kan. Jadi ya disuruh memperjuangkan nyawa kita, ya, mempertahankan nyawa kita. Makanya kita harus pakai perisai, pakai jubah untuk perang itu, jubah besi kan gitu. Ya harus begitu, jadi nggak buka baju ya kan, nah lempar penggal leher gue kan. Ya nggak begitu ya, jadi Islam itu tidak seperti itu. Islam itu menghargai nyawa. Nah, oleh karena itu, nah, pokoknya yang dinyatakan syahid tadi adalah, ya, definisi syahid adalah man mata fi qitalil kuffar bisababihi, yakni seseorang yang mati tatkala memerangi orang kafir yang kematiannya disebabkan oleh peperangan tersebut. Ya, semisal baik itu yang membunuhnya ataupun baiknya membunuhnya adalah orang kafir secara mutlak, atau orang muslim karena tersalah, atau senjatanya balik ke dia lagi, ya, balik ke dia lagi, ada silahuhu, ya, jadi bumerang, ya, bukan sengaja dia yang menggal lehernya ya, tapi balik ke dia, au saqata an dabbatihi, atau dia jatuh dari tunggangannya, ya mungkin tunggangannya dipotong kakinya sehingga dia terjatuh dan dia mati. Au nahwu dzalik, atau yang semisal dengan itu, intinya bisa babil qital. Intinya kematian dia disebabkan oleh peperangan itu. Fa in mata ba'da qidha'il qitali bi jarahatin fihi yuqta'u bi mautih minha fa ghairu syahidin fil azhar. Lalu jika kematiannya itu setelah selesai peperangan, ya, setelah usai peperangan, ya, yang disebabkan oleh luka yang ada padanya, ya, disebabkan oleh luka yang ada padanya, yang luka tersebut memastikan penyebab kematiannya. Yang luka tersebut memastikan sebab kematiannya. Jadi yuqta'u bi mautihi minha ay bi jaraha, ya, ay bil jaraha. Maka ghairu syahidin, tidak dinyatakan sebagai orang syahid fil azhar, menurut pendapat yang terjelas. Wa kadza law mata fi qitalil bughat, dan begitu juga mereka yang berperang, ya, mati karena karena memerangi pemberontak, itu enggak ada istilah syahid. Ya, jadi tidak dinyatakan sebagai syahid mereka yang berperang melawan bughat, pemberontak. Ya, jadi enggak bisa ya sembarangan dengan mengatakan bunuh itu, kan gitu ya. Nah, demikian. Karena apa? Kalau dia mati enggak dinyatakan syahid bahkan. Jadi wa kadza law mata fi qitalil bughat aw mata fi qitalil kuffar la bisababil qital, atau dia mati karena memang memerangi orang kafir, tapi kematiannya bukan disebabkan peperangan tersebut. Ya mungkin jantungan dia ngelihat darah mati dia kan. Ya ini enggak ya. Nah, demikian. Iya, atau tiba-tiba dia mati kan. Ya tiba-tiba mati kan enggak mungkin ya. Pasti mungkin kena jantungan dia kan gitu ya. Apa namanya? Ya jantungan biasanya. Gagal jantung atau gimana? Lemah jantungnya ngelihat peperangan tersebut ya mati, maka enggak dinyatakan sebagai syahid ya. Atau mungkin lagi hadap-hadapan udah mati duluan gitu ya. Ya maka tidak dinyatakan sebagai syahid karena kematiannya bukan sebab perang. Kematiannya bukan sebab perang, begitu. atau kepleset atau sebagainya. Oh, tapi kalau kepleset yang misal seperti tadi, ya, jatuh dari tunggangannya, itu masuk kategori syahid gitu. Intinya kalau memang sebab peperangan maka masuk kategori syahid. Atau dia lagi perang, lagi ngejar lawannya, tiba-tiba kesandung mayit, kemudian mayitnya lagi pegang pedang, ya maka syahid juga kan gitu. Iya, syahid juga. Ya, pokoknya karena peperangan lah. Tapi kalau bukan karena peperangan, ha? Jantungan sebab peperangan kan? Itu kalau itu kan jantungan sebab peperangan itu kan bukan sebab peperangan ya, karena jantungan iya dia enggak murni karena peperangan, ha? Ya makanya dilihatlah, memang perlu dikaji secara mendalam lah terkait apakah dia memang matinya karena peperangan atau enggak masuk kategori mati karena peperangan kan. Jadi perlu dikaji bersama-sama lah kan ini ya, dari beberapa orang yang ada. Baik. Nah itulah yang dimaksud dengan syahid. Ini yang pertama. Jadi ini enggak perlu dimandiin ya. Enggak perlu dimandiin dan enggak perlu disolatin. Jadi langsung aja dikebumiin. Wathani, dan yang kedua, as-siqtul ladzi lam yastahilla. Maksudnya yang kedua dari yang enggak perlu dimandiin dan juga enggak perlu disolatin ya, yaitu adalah langsung dikebumiin aja. Janin ya. As-siqtul ladzi, janin yang belum berteriak atau belum bersuara. Ya. Oh ini ya, nanti ada diterangin ya apa itu as-siqtu. Ya, nanti kita baca dulu. Ay lam yarfa sawtahu, ini keterangan untuk yastahil ya. Keterangan untuk lam yastahil, ay lam yarfa sawtahu sarihan. Yani yang belum mengangkat suaranya, yang tidak bersuara secara jelas ataupun secara keras, secara ribut. Fa in istahalla sarihan aw baka, lalu jika dia sudah bisa bersuara secara jelas ataupun keras ya, berteriak secara keras, atau dia nangis, fa hukmuhu kal kabir, berarti dimandiin dan disolatin. Kalau misalkan sudah bersuara secara keras ataupun dia nangis, maka dimandiin dan disolatin. Tapi kalau belum nyampe ke situ, maka enggak perlu dimandiin dan enggak perlu disolatin. Wasiqtu bitathlifis sin, maksudnya bacaannya ini bisa dibaca dengan siqat atau saqat atau suqat. Iya, bitathlifis sin. Ya, dengan tiga bacaan sin ya. Maksudnya dengan tiga bacaan sin. Al-waladun nazilu qabla tamami. Jadi suqat itu adalah al-waladun nazil qabla tamami. Anak yang keluar tapi belum sempurna. al-waladun nazil qabla tamamihi, belum sempurna. Ya, dan standar sempurnanya tadi adalah lam yarfa lam yarfa sawtahu sarihan. Nah, ini standar belum sempurnanya. Lam yarfa sawtahu sarihan. Wallahu a'lam. Ya. Ada suaranya cuma kecil gitu. Ya, harus sarihan. Di sini dikatakan ya harus keras. Bahkan sampai dikatakan au baka, nangis. Jadi fa in istahalla sarihan au baka fa hukmuhu kal kabir. Tapi kalau belum ya berarti hukumnya la yughassal wa la yusalla alaihi. Lam yastahilla kalau di sini diartikan lam yarfa sauta, belum berteriak. Istahalla yarfa. Iya, lam yarfa sauta, belum berteriak suaranya. Ya, itulah makna dari lam yastahilla. Oh, tahu ya, pertanyaan yang bagus. Ya, majzum ya. Jadi seharusnya kan dia jazm karena kemasukan huruf lam, namun di sini jazmnya dengan fathah karena dia mudhaaf. Ya, bina mudhaaf. Iya, bina yang double ya. Yang ain kalimah dan lamul kalimahnya double. Jadi seperti yafirru lam yafirra. Nah, begitu. Mansubnya nanti gini juga kan. Iya, iya. Mansubnya kayak gini juga. Jadi lam yastahilla. Jadi nengoknya dari huruf-hurufnya kan. Betul. Jadi muqabalahnya lah kan yang harus kita ketahui. Jadi binanya adalah bina mudhaaf. Oleh karena itu lam yastahilla. Maksud bitaslisis sin maksudnya gimana? Sulit sekali ya. Bitaslifisin, kena sa dan sin ya. Bitaslifisin itu maksudnya adalah dengan tiga bacaan. Iya, dimaksudnya dengan tiga bacaan. Jadi sinnya itu dengan tiga bacaan, maksudnya sinnya ya, sinnya dengan tiga bacaan. Adapun qaf dan ta-nya enggak. Ya, qaf dan ta-nya, qafnya itu sukun, adapun ta-nya tergantung i'rab. Jadi sinnya itu dengan tiga bacaan, bisa kasrah, bisa dhammah, bisa fathah. Jadi bisa saqat, bisa suqat ataupun bisa siqat. Jadi bisa siqatun ataupun suqatun ataupun saqatun. Dan kata suqat ini itu diambil dari suqut. Ya, ma'khudun minas suquti. Jadi kata as-siqtu ini ataupun as-saqtu ini ataupun as-suqtu ini diambil dari kata suqut. Ya, berasal dari kata suqut. Jadi jatuh. Kenapa dibilang jatuh? Kalau kita mungkin gugur ya bahasanya, keguguran ya. Iya, keguguran. Jadi keguguran yang belum ya, berarti as-siqtul ladzi lam yastahil, keguguran yang belum sempurna. Nah, demikian. Wa yughassalul maitu witran thalathan aw khamsan aw akthar min dzalik. Dan di dalam memandikan jenazah itu ganjil. Entah 3, entah 5 atau selebihnya. Ya, pokoknya ganjil. Berarti entah 7, entah 9, entah 11 dan seterusnya. Ya, jadi aw akthar min dzalik wa yakunu fi awwali ghuslihi sidr. Dan keadaan pemandian yang pertama kalinya, ya, memandikan yang pertama kalinya itu adalah dengan sidr. Apa bahasa kita? Bidara, ya benar. Ya, daun bidara. Ya, sidrun. Jadi wa yakunu fi awwalihi, yang pertamanya ya, memandikan yang pertamanya itu dengan daun bidara. Ay yusannu ay yasta'ina al-ghasil fil ghaslatil ula min ghasalatil mayti bi sidrin aw khitmin. Makna dari ungkapan wa yakunu fi awwalihi ghuslihi sidrun, ay yusannu, dianjurin, disunnahkan. Yes. Jadi ketika dikatakan wa yakunu fi awwalihi, dan yang pertamanya hendaklah pemandiannya itu dengan sidr, itu yusannu, maknanya yusannu ayyasta'ina, di mana dianjurkan untuk menggunakan, untuk menggunakan alat bantu ya, si yang memandikan ya, al-ghasilu, orang yang memandikan dianjurkan untuk menggunakan alat bantu di dalam memandikannya, di dalam memandikan yang pertama, min ghasalatil mayti, ya, dari memandikan jenazah, bisidrin au khitmin, dengan bidara ataupun daun khitmi. Ya, khitmi juga salah satu dari tumbuhan yang digunakan untuk mandi ya. Saya pun juga enggak tahu ini khitmi ini apa. Pohon asam. Hah? Pohon asam. Pohon asam ya, khitmi. Ya, kalau di sini diterangkan al khitmi darbun minan nabat ya yughsalu bih. Ya, ini salah satu jenis dari tumbuhan yang digunakan untuk mencuci memang, ya, untuk mandi. Nah, apa tadi misal? Darbun minan nabat. Iya. Ya, sama seperti ketika Allah katakan daraballahu masalan. Allah memukul misal kan enggak mungkin. Jadi Allah memberikan contoh gitu. Iya, jadi salah satu contoh gitu. Semisal ya, salah satu misal ya gitu. Ya demikian. Jadi kalau kali-kali itu tolong gue. Kalau apa? Tiga kali-kali. Kali. Tiga kali tiga. Oh iya benar ya, kali-kali pakai dorob juga ya. Iya benar. Tepat. Kan kata yang. Heeh. Di Semarang Sa Yunus itu. Sa Yunus. Apa itu? Bukanlah. Sebenarnya bukan betul kata Ustaz Yunus ya. Kata mungkin lebih tepatnya yang benar adalah kata kata siapa? Kata bukan kata siapa namanya? Ustaz Adi Suara. Oh iya. Ya, ketika dia jelaskan bahwa makna dharaba di zaman sekarang itu tidak seperti dipahami oleh dharaba orang-orang terdahulu. Maka saya setuju sama ungkapan beliau. Jadi enggak ada yang perlu dikritisi juga sih sebenarnya. Tapi ya silakanlah kan gitu. Walaupun dia katakan ya laitanuha kan gitu ya. Ya andaikan mereka enggak menggunakan kata dharaba ya, jadi sehingga tidak menanamkan kekerasan katanya kan gitu. Ya karena memang begini ya, silahkan sih waktu kita mau menulis buku nahwu silahkan menggunakan ungkapan-ungkapan yang lain, tapi jangan dianggap bahwa seperti Ibnul Ajurrum yang menggunakan kata dharaba ya kan, wal mutmar huwa katanya darabtu wa darabtu wa darabna dan seterusnya pakai kata-kata daraba dia. Jangan pula kita katakan ini apa namanya ya? Iya, mengajari kekerasan enggak ya? Karena kata daraba di masa sekarang dengan masa dahulu itu mungkin berbeda gitu. Orang dahulu memahami daraba enggak harus memukul begitu loh. Demikian wallahu a'lam. Artinya kata daraba ya enggak keras gitu loh. Bisa juga jalan. Iya, bisa juga jalan. Jadi bukan keras lah gitu intinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya kalau saya lebih setuju sama keterangan Ustaz tadi suara itu ya. Kemudian mana tadi? Oh iya, itu dia tadi ya. Yusannu an yasta'inal ghasil fil ghaslatil ula min ghasalatil mayti bisidrin aw khitmin. ويكون في آخره أي في آخر غسل الميت غير المحرم شيء قليل من كافور. Jadi dan bahagian akhirnya ya, bahagian akhir dari memandikan jenazah tersebut ya, selain yang ini ya tentunya, selain yang muhrim ya, ghairil muhrim, itu terdapat apa namanya dicampurkan dengan sedikit kafur ya, dengan sedikit kafur bihaitsu la yughayyirul ma, dengan ketentuan airnya enggak berubah ya, dengan ketentuan airnya tidak berubah bihaitsu la yughayyirul ma, maksudnya kafurnya tidak merubah air tersebut. Jadi ya hanya syai'un qalilun, sedikit benda dari kafur tersebut ya, syai'un qalilun min kafurin, sedikit benda dari kafur tersebut. Jadi bukan banyak kapurnya ya. Jadi kapurnya sedikit saja dan standar sedikitnya la yughayyirul ma. Ya, kapurnya tidak merubah air. Jadi tidak untuk apa saudara orang yang lagi orang yang mati dalam keadaan berihram. Iya. Karena yang berihram itu enggak perlu pakai tip katanya. Ya, enggak perlu pakai pewangi-pewangi untuk yang ihram. Nah, demikian. Jadi selain yang muhrim ya, selain yang berihram. Nah itu ketentuan di dalam memandikannya. Kemudian wa'lam ya, sedikit lagi wa'lam anna aqalla ghuslil mayti ta'mimu badanihi bil ma'i marratan wahidatan. Dan perlu diketahui bahwasannya minimal dari memandikan mayit itu adalah meratakan badannya dengan air ya, meratakan badannya dengan air. Maksudnya bukan badannya diratakan ya, tapi maksudnya airnya itu disebarkan ke badannya begitu ya. Jadi diratakan air ke badannya begitu kalau bahasa kita ya. Marratan wahidatan, sekali aja. Wa amma akmaluhu, adapun sesempurna-sempurnanya ataupun semaksimalnya, famadzkurun fil mabsutat, itu ada disebutin di dalam kitab-kitab yang mabsut ya, yang mahal. Kitab mahal ya. Iya, yang mahal ya. Nah jadi kalau yang kita sebutin tadi berarti bukan yang terminimalnya, tapi juga bukan yang termaksimalnya. Ya, yang terminimalnya adalah ta'mimu badanihi bilma. Ya, ini meratakan badannya dengan air sekali aja, cukup sekali aja. Dan adapun termaksimalnya itu ada disebutin di kitab yang mahal. Adapun yang kitab yang kita sebutin tadi itu berarti bukan yang minimal juga bukan yang maksimal. Kita murah berarti. Kita murah. Mahal juga ya. Baik, nah demikian. Wallahu a'lam. Wa yukaffanul maitu dzakaran kan aw untha balighan kan aw la fi thalathati athwabin biwin. Dan mayit itu ya, dikafani, ya, maksudnya jenazah itu dikafani, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, baik yang telah sudah baligh ataupun yang belum baligh, itu dengan tiga pakaian putih, ya, tiga pakaian putih. Kemudian di sini ada catatan dari syarih, wa takunu kulluha lafa'if mutasawiyah. Jadi yang dimaksud dengan pakaian di sini adalah helai, ya. Jadi maksudnya semuanya adalah helai yang ukurannya sama, tulan wa arban, panjang dan lebar. Iya, panjang dan lebarnya, ya, mutasawiyan. Jadi lafa'if mutasawiyan, helai yang sama. Jadi bukan maksudnya baju di sini bukan baju begini, tapi helai, ya. Helai atau lembaran begitu, ya. Masalah lafkun, misalnya. Masalah mufradnya lafkun. Bukan, mufrad dari lafa'if adalah lifafa. Lifafatun, lifafatani lafa'if. Lafun? Kalau lafun itu sama juga, ya, lipatan, memang iya, sama juga. Berasal dari kata lafun, iya. Cuma jamak dari mufrad dari lifafa bukan lafun, ya. Lipatan. Iya, kayaknya lipatan. Lembaran-lembaran kain. Lafun. Iya, lipatan, lafun lipatan. Lipatan. Jadi ada enggak, tapi kalau lafa'if ini bukan jamak dari lafun, ya. Lafa'if jamak dari lifafa. Iya, jamak lafun, karena jamak lafun bukan lafa'if. Nah, kalau lafa'if ini jamak dari lifafa. Helai, iya. Helai atau lembaran artinya. Lifafa, helai atau lembaran. Mutasawiyah. Iya, mutasawiyah. Sama. Iya, sama. Sama. Sama, maksudnya sebanding. Itu tadi lembaran-lembarannya. Kan dikatakan fi thalatha. Salah satu aswab bildin, tiga kain putih. Nah, ini lembarannya sama, tulan wa arban, tulan wa arban. Iya, panjang lebarnya sama, tulan wa arban. Ya, panjang lebarnya sama. Itu yang dimaksud dengan mutasawiyah. Jadi watakunu kulluha, maksudnya ketiga pakaian putih tadi itu adalah berupa helayan yang serupa panjang dan lebarnya. Ya, adalah berupa helayan ataupun lembaran yang serupa panjang dan lebarnya. Nah, itu maksudnya. Itu yang dimaksud dengan afwab. Ta'khudhu kullu wahidatin minha jami'al badan. Ya. Di mana ketiganya itu, masing-masing dari ketiganya itu bisa menutupi semua badan. Ya. Ta'khudhu kullu wahidatin minha jami'al badan. Laisa fiha qamisun wala imamah. Dan di dalam lafa'if tadi, helai-helayan ataupun kain kafan lah kalau bahasa kita, ya, terlalu ribet sekali, ya, kain kafan tadi, ya, di dalam kain kafan tadi ya, karena kan udah kita kan udah apa namanya, udah jadi istilah, ya, udah ma'ruf lah kalau kain kafan tuh ngarahnya ke situ gitu, ya. Nah, jadi kain kafan tadi itu di dalamnya tidak boleh terdapat qamis dan imamah. Ya, enggak boleh ada baju dan imamah, apa namanya ini bahasa kita? Sorban. Iya, enggak boleh ada baju dan sorban. Wa in kuffina dzakaru fi khamsatin, dan kalau memang berkeinginan untuk mengkafani si mayit laki-laki itu dengan 5 kali lapis, ya, 5 lapis, 5 kali lapis. Fahiya tsalatsa al-madhkura, maka 3 lapisnya adalah yang kita sebutin tadi, yaitu apa? Tiga helai kain kafan yang sama panjang dan lebarnya. Ya, itu kalau misalkan kita mau sampai 5 lapis. Ini begini di dalam konteks. Baik, jadi kalau memang kita berkeinginan mengkafani mayit laki-laki itu dengan 5 lapis, maka yang 3 lapisnya itu dengan yang kita sebutin tadi, ya, fahiya tsalatsatun madhkurah, dan yang 2 lapisnya qamis wa imamah. Jadi silahkanlah jubahin, habis itu silahkan imamahin. Ya, baik, demikian ya. Tapi enggak boleh di dalam karena dikatakan tadi laisa fiha qamisun wala imamah. Ya, laisa fiha qamisun wala imamah. Fiha tadi kan fiha yang tiga lapis tadi. Iya, di dalam tiga lapis itu enggak boleh ada qamis dan enggak boleh ada imamah. Jadi di luarnya, di luar tiga lapis. Iya, makanya tadi dikatakan kalau memang berkeinginan sampai lima lapis, ya, maka tiga lapisnya itu dulu, barulah qamis, baru imamah. Ya, barulah gamis, baru imamah. Awil mar'atu fi khamsah. Dan kalau memang berkeinginan untuk jenazah yang perempuan ingin kita lapisi dengan lima kali lapis juga, ya kan, dengan lima lapis, fahiya izarun wa khimarun wa qamisun wa lifafatani. Sarung, ya, kemudian khimar, jubah, kerudung, ya, hijab, ya, kalau bahasa kita hijab, ya, kerudung, wa qamisun, barulah jubah, wa lifafatani. Nah, ini dia bentuk mufrad dari lafaif, ya, lifafatun, lifafatani, lafaif. Ini bentuk mufradnya. Ini tapi musannanya, ya. Cuma kan kalau musanna kan gampang kita mendeteksi mufradnya, kan, ya, tinggal buang aja huruf imbuhannya, kan. Baik, jadi satu tadi izar, kedua lapisan kedua itu khimar, lapisan ketiganya qamis, barulah lapisan keempat dan kelimanya kain kafan tadi. Yang ini kan kafannya dua. Iya. Begitu. Ya ini. Ya demikian ya. Iya, ya begitulah dia. Itu kalau perempuan, kalau laki-laki baru qamisnya boleh di luar, ya. Malah kalau pernyataan Imam Abu Suja, ya, di mana kalau saya menganggap bahwa ungkapan beliau ini umum, ya, laisa fiha qamisun wala imamah, seakan ini berlaku untuk perempuan dan laki-laki. Tapi detil yang diberikan oleh syarih justru berbeda, ya. Detil yang diberikan oleh syarih yang enggak boleh di dalam itu adalah laki-laki. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin antum bisa baca dari kitab-kitab yang lebih panjang lebar membahas tentang hal ini. Apakah memang maksudnya yang dimaksud oleh Imam Abu Suja ini adalah untuk laki-laki, ya, tidak, bukan dimaksudkan untuk perempuan, yang laisa fiha qamisun wala imamah. Tapi kalau merujuk kepada keumuman konteksnya, konteks Imam Abu Suja, ya, seakan-akan itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan, laisa fiha qamis wala imamah, wallahu alam. Tapi memang penggunaan imamah itu tidak terjadi untuk perempuan, ya, karena imamah itu pakaian yang digunakan oleh laki-laki, ya, pada umumnya. Kalau perempuan khimar, ya, wallahu alam bishawab. Nah, kemudian wa qallul kafan, ya, jadi itu kan bercerita tentang jumlah-jumlah kafan yang sifatnya bukan minimal, gitu, ya. Adapun wa qallul kafan, minimal daripada kafan adalah thawbun wahid, ya, yasturu auratal mayti alal asahhi, ya. Bahkan sampai itu, seperti itu, ya. Jadi minimal kafan itu sehelai pakaian, ya, yang bisa menutupi aurat si jenazah. Ya, cuma aurat doang. Alal asah. Ya. Tapi Imam Bajuri justru melamahkannya, ya, melamahkan pendapat ini. Tapi enggak tahu kenapa Imam Ibnu Qasim mengatakan alal asah menurut pendapat yang terbenar. Bahkan dia di sini mentarjih, ya, karena dia bilang alal asah, ya, menurut pendapat yang terbenar, ya, berarti mentarjih. Namun ini didhaifkan, ya, oleh Imam Bajuri di dalam hasyiahnya. Jadi pendapat ini didhaifkan oleh Imam Bajuri, wallahu a'lam. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar saya, apakah ketika beliau katakan fir raudhati wa syarhil muhaddab, maksudnya pernyataan ini ada di raudhah dan syarhil muhaddab, atau penulis raudhah dan syarah muhaddab, maksudnya Imam Nawawi, berpandangan ini yang asah. Jadi ini ambigu ini, ya, yang menyatakan alal asah bisa jadi hanya Ibnu Qasim. Namun pernyataan ini, penjelasan seperti ini didapati di dalam kitab Ar-Raudhah dan Syarhul Muhadzab. Atau memang Imam Nawawi pun menyatakan alal asah. Wallahu alam. Iya, itu perlu kita cek, ya. Perlu kita baca terlebih dahulu, perlu kita telaah. Namun Imam Bajuri ya, Imam Bajuri menyatakan bahwa pendapat ini lemah, ya. Jadi yang benar itu adalah menutupi seluruh tubuhnya, tidak hanya sebatas auranya. Tapi jika kita bertolak ukur ataupun merujuk kepada konteks, ya, ini hanya sebatas menutupi auranya, maka tentu yakhtalifu qadruhu bidhukuratil maiti wa unuthatihi, ya, wa anuthatihi, ya, wa unuthatihi. Nah tentu jadinya kadar kainnya pun berbeda antara jenazah yang laki-laki dan jenazah yang perempuan. Ya karena auranya kan berbeda. Nah demikian. Wa yakunul kafanu min jinsi ma yalbasuhu asy-syakhsu fi hayatihi. Berarti kalau perempuan ditutupin semua, kalau laki-laki cuma pusar sama antara pusar dengan lutut kan gitu ya. Baik. Ya jadinya begitu kalau merujuk kepada ini ya. Iya, gitulah jadinya. Kalau merujuk kepada teks ini, ya ini kalau kita merujuk pada yasturu auratal mayit, cuma hanya sebatas ini akalnya ya. Ini kita berbicara tentang akal minimalnya. Ya, ya mungkin karena saking sulitnya kita ngedapatin, atau mungkin saking miskinnya dia nggak bisa buat beli kafan kan gitu ya, kain kafan. Tapi terlalu parah lah, nggak ada manusia yang nolong. Baik, nah demikian. Tapi kalau memang itulah itu terjadi ya, andai kan itu, karena ulama itu selalu ngebahas sesuatu yang belum terjadi, ya. Agar apa? Kalau itu terjadi, kita udah tahu hukumnya. Makanya sampai-sampai mereka katakan bahwa nggak perlu lagi ada mujtahid. Sampai-sampai ada yang mereka mengatakan nggak perlu lagi ada mujtahid, karena ulama sudah ngebahas semuanya. Ya, wallahu a'lam. Jadi kalau memang itu terjadi, kalau memang ya, tapi ya insya Allah jarang terjadilah hal seperti ini ya. Nah maka kita, tapi ini dhaif ya, menurut Imam Bajuri ini pendapat ini dhaif, walaupun menurut Ibnu Qasim alal asah katanya. Ya, namun ini dhaif. Jadi ya harus diusahakan menutup seluruh tubuhnya. Nah tapi kalau kita merujuk kepada konteks ini, berarti artinya kain kadar kain kafannya tentu berbeda antara yang laki-laki dengan perempuan, kan begitu. Karena perempuan semuanya. Kemudian wa yakunul kafanu min jinsi ma yalbasuhu asy-syakhsu fi hayati. Ya dan tentunya jadi berarti ya kain kafannya itu adalah jenis yang digunakan oleh seorang tersebut di masa hidupnya. Ya tentunya begitu jadinya kan. Nah demikian. Ya karena mungkin saking susahnya dia. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wa yukabbaru alaihi. Sudah 38. Kita cukupkan dulu, ini kena pas ini soalnya. Ini masuk ke bab sholatnya ya. Kita sambung besok aja lah ya. Baik ya, kita sambung hari Minggu insya Allah. Ya karena ini gak panjang sebenarnya. Ini yang panjang doanya doang ini ya. Jadi pembahasan menyolatkan mayitnya gak panjang. Jadi saya pikir pas besok selesai kita bahas tentang menyolatkan mayitnya. Jadi baru yang kita bahas ini tadi baru masalah tata cara pelaksanaan sholat, tata cara pelaksanaan fardu kifayah, kemudian ketentuan memandikan mayit dan mengkafaninya. Ya, adapun menyolatkan dan mengebumikannya, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan hari Minggu, ya, insya Allah. Naktafi hatta huna. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.